Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mudahkan kita menunjukkan pembahasan dari kitab At-Tafsir Muyassar Juz yang ke-10. Dan insyaAllah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dari surah At-Taubah ayat ke-40. Silakan dibaca Bu Yasra. نعم أستاذ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى Jangan dipanjangin, وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Jika tidak kalian menolongnya, maka sungguh Allah menolongnya ketika mengusir orang-orang yang mengusirnya, orang-orang kafir mengusirnya. Salah satu dari dua orang ketika keduanya dalam gua sur ya. Ketika dia berkata kepada temannya, jangan kamu berduka cita, sungguhnya Allah bersama kami. Maka Allah menurunkan ketenangannya atasnya dan dia membantunya dengan bala tentara yang kalian tidak melihatnya, dan dia menjadikan kalimat orang-orang yang kafir rendah. Dan kalimat Allah ya adalah tinggi. Dan Allah maha perkasa, maha bijaksana. Illa in harfu syartin, syartiyah, la nahiyah. Tansuruhu fi'il mudhari. Itu bukan nahiyah, nafiyah. Kan artinya bukannya jangan, kan? Iya, nafiyah, Ustaz. Afwan, Ustaz. Nafiyah. Lanya la nafiyah. Tansuruhu fi'il mudhari. Fa'ilnya. Al-waw sebagai fa'il. Al-ha'u sebagai maf'ulun bi. Al-fa'u harfu jawab. Qad harfu tahqiqin. Nasoro fi'il madi. Hanya sebagai maf'ulun bi. Lafzul jalalah, Allahu lafzul jalalah sebagai fa'il. Idh dorof akhroja fi'il madi hanya sebagai maf'ulun bi. Allazi si mausul sebagai fa'il. Kafaru fi'il madi wawnya sebagai fa'il. Sania. Sania ni hal. Kok hal sih? Bukan. Akhrajahul ladina kafaru sania snaimi. Ini bukannya maful bi ya? Hal, Ustaz. Hah? Hal? Bukan. Kok kayak maful bi ya? Ketika orang-orang kafir mengeluarkannya yang kedua dari yang dua. Pak Ustaz, maful bi. Kayak maful bi ya? Coba-coba lihat di kitab Irab apa? Bentar, nanya. Kitab Irab hal, Ustaz. Di kitab Irab hal? Iya. Udah, gak apa-apa, dibaca dulu ntar sambil nanya. Ya. Iya. Isnaini mudhafun ilai id dorof huma domir sebagai mubtada, domir munfasil sebagai mubtada fil ghori jarwa majrur id dorof Zorof, yakulu fi'il mudhari, fa'ilnya domir mustatir huwa, li sahibi jar wa majrur al ha'u mudhafun ilaihi la harfu nahiyah tahzan fil mudhari' fa'ilnya anta inna harfu taukid wa nasbin allaha lafdul jalalah sebagai isim inna ma'ana ma'a dhorof nanya mudhafun ilaih alfa'u harfu atfin anzala fil madi allahu lafdul jalalah sebagai fa'il sakinata maf'ulun bi alha'u mudhafun ilaih alaihi jar wa majrur alwa'u harfu atfin ayyada fil madi fa'ilnya dhamir mustatir huwa hanya sebagai alha'u maf'ulun bi bijunudin jar wa majrur lam harfu nafiyin wa jasmin tarauha tarau tarau fil mudhari wawnya sebagai fa'il hanya sebagai maf'ulun bi alwaw wa ja'ala alwaw harfu atfin ini ma'tuf ke tarauha yang mana yang matuk? Bukan tarau Nggak usah jala fil madi aja. Oh, fil madi aja ya. Kalimata maf'ulun bi alladzina isim mausul sebagai mudhafun ilaih kafaru fil madi wawnya sebagai fa'il sufla maf'ulun bih sani alwaw harfu atfin kalimatu mubtada allahi lafdu jalalah sebagai mudhafun ilaih hiya hiya ini apa Ustaz domir faslin aja ini domir pasalannya uliya khobar alwaw harfu atfin allahu lafdu jalalah sebagai mubtada azizun khobar hakimun khabar sami. Nah. Ya ma'syara ashabi rasulullah illa tanfiru ma'ahu idza istanfarakum wa illa tansuruhu faqad ayyadahu Allahu wa nasarahu yawma akhrajahu al-kuffaru min Quraisyin min baladihi Makkah wa huwa tsaniyatsnaini huwa wa Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu As-Siddiq As-Siddiq radhiyallahu anhu wa alja'uha huma wa alja'uhuma ila naqbin fi Jabalin Surin. Jangan di ini mudah fi Jabali Surin. Oh, fi Jabali Surin. Makkata. Fa makatha fihi thalatha layalin idh yaqulu li sahibihi Abi Bakrin. Lamma ra'a minhu khawfa alayhi la tahzan. Inna Allaha ma'ana binafrihi wa ta'yidihi fa anzalallahu tuma'ninata fi qalbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa'anahu bijunudi lam yaroha ahadun minal bashari wa humul malaikati fa'anjahu allahu min aduwihi wa azalla Allahu a'da'ahu wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal 'ulya wa dhalika bi'la'i sya'nil islami wallahu 'azizun fi mulkihi hakimun fi tadbiri syu'uni 'ibadihi wa fi hadhihi al ayati manqabatu yang manqabatun azimatun. Manqabatun azimatun. Li Abi Bakrin As-Siddiqi radhiyallahu anhu. Wahai sekalian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila kalian tidak berangkat bersamanya jika kalian diminta dan bila kalian tidak menolongnya, Maka sungguhnya Allah telah menguatkan dan menolong pada hari orang-orang kafir di hari dari suku Quraisy. Di hari orang-orang kafir mengusir mengusir Mengusir Nabi mengusir Nabi dari dari dirinya Mekah. suku Quraisy ya, dari negeri Mekah. Nah. Dan salah seorang dari dua orang, dia dan Abu Bakar As-Siddiq gitu, radhiyallahu anhu, dan mereka memaksa keduanya untuk berlindung di gua, di Gunung Sur ya, Ustaz. Di kota Mekah. Dia tinggal di dalamnya selama tiga layalin ini malam. Dia ketika dia berkata kepada sahabatnya Abu Bakar yang dia melihat ketakutan yang mengkhawatirkannya, jangan bersedih, sungguhnya Allah bersama kita dan pertolongan dan dukungannya. Allah menurunkan ketenangan di hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menolongnya dengan bala tentara yang tidak terlihat oleh siapapun dari manusia, dan mereka adalah malaikat, para malaikat. Allah menyelamatkan dari musuh dan menghinakan musuh-musuhnya, dan menjadikan kalimat orang-orang kafir rendah, dan kalimat Allah itulah yang paling tinggi, yaitu dengan meninggikan agama Islam, dan Allah Maha Perkasa dalam kekuasaannya, Maha Bijaksana dalam pengaturannya, Maha Bijaksana dalam pengaturan urusan-urusan hambanya. Dan di dalam ayat ini terdapat petunjuk keutamaan bagi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, ya barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Jika kalian tidak menolongnya, yaitu menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berjihad memerangi orang kafir, maka sungguh Allah telah menolongnya. Ketika orang-orang kafir dari kalangan Quraisy Mekah mengusirnya, mengusir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekah. Saniyasnini, ya, ketika beliau adalah yang kedua dari dua orang, yaitu ya Abu Bakar As-Siddiq dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Idhuma fil ghar, ketika keduanya berada dalam gua. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada sahabatnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq, "La tahzan innallaha ma'ana." Jangan kau takut, sesungguhnya Allah bersama kami. Jadi ketika di dalam gua, Abu Bakar merasa ketakutan, ya, takut-takut kalau ya keberadaan mereka ditemukan oleh orang-orang kafir. Ketika beliau melihat gurat kesedihan ya dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, maka Rasulullah menenangkan Abu Bakar dengan mengatakan, La tahzan innallaha ma'ana. Jangan kau bersedih, semuanya Allah bersama kami, ya bersama kita. Fa'anzalallahu sakinatahu alaih. Maka Allah menurunkan ketenangannya atasnya. Jadi Allah jadikan Abu Bakar yang awalnya sedih, ya takut, ya dikejar oleh orang-orang kafir, menjadi tenang. Wa'ayyadahu bijunudin lam taroha. Dan Allah perkuat ia dengan bala tentara yang engkau tidak bisa melihatnya, yaitu para malaikat. Maka ketika itu Ya, keberadaan mereka tidak bisa diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy. Bahkan dikisahkan bahwa orang-orang kafir Quraisy itu telah sampai di mulut gua, ya. Telah sampai di mulut gua. Ada sebuah riwayat mengatakan bahwa di depan guanya itu ada sarang laba-laba dan sarang burung gitu ya, yang tetap utuh. Tapi kisah ini didhaifkan oleh banyak para ulama ahli sejarah ya. Ala kulli hal, intinya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Abu Bakar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terlihat oleh pasukan orang kafir ketika itu. Ya, karena ini merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla. Dan ia yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan kalimat orang-orang kafir itu rendah, tidak diterima, tidak dijadikan pegangan sama sekali. Apapun yang diucapkan oleh orang kafir adalah kesesatan, maka tidak layak untuk diikuti. Itu adalah omongan rendahan yang tidak perlu digubris. Wa kalimatullahi hiyal ulia, dan kalimat Allah itulah kalimat yang tinggi, yang wajib ya kita tinggikan, yang wajib kita ikuti. Wallahu azizun hakim, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, baca Abu Fatih. Ya Ustazi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berangkatlah dengan ringan atau berat, dan berjihadlah dengan harta kalian dan jiwa kalian di jalan Allah. Itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Infiru fi'lu amrin, al-waw sebagai fa'il, khifafan maf'ulun bih, wasiqon al-waw harfu atfin, siqolan ma'tuf, al-waw harfu atfin, jahidu fi'lu madin, al-waw sebagai fa'il, bi'amwali jarwa majrur, kum mudofun ilaih, al-waw harfu atfin, anfusi ma'tub li amwali kum mudhafun ilaih fi sabili jar wa majrur Allahi lafzul jalalah mudhafun ilaih dalikum da itu ini Zat isim da isim isyarah ya isim isyarah li da isim isyarah sebagai mubtada gitu isim isyarah sebagai mubtada alamu lil bu'di alamu lil bu'di kum. Ini saja. Itu namanya harfu khitabin. Ya, harfu khitabin. Dalam satu. Khairun khobar lakum jar wa majrur in harfu syartin sih. Jika. In harfu syartin. Kun fi'lun madin nakis tum isim kana ta'lamuna fi'lun mudhari'un al-waw sebagai fa'il jumlah fi'il mudhari' sebagai khobar dari kana. Uhruju ayuhal mu'minuna lil jihadi fi sabilillahi syababan wa syuyukhan fil usri wal yusri ala ay halin kuntum wa anfiqu amwalakum fi sabilillahi wa qatilu bi aydikum li'i'la'i kalimatillahi dalikal khuruju wal badalu khairun lakum fi halikum wa malikum wa ma'alikum wa ma'alikum minat tasakilil imsaki tasakuli wal imsaki tasakulil wal imsaki wa takhallufi wa takhallufi masdar takhallufi in kuntum min ahli al ilmi bifadlil jihadi wasawabihi indallahi faf'alu ma umirtum. Amartum. Faf'alu ma umirtum, benar. Umirtum ya. Bihi wastajibu lillahi wa rasulihi. Keluarlah wahai orang-orang beriman untuk berjihad di jalan Allah, muda ataupun tua, dengan keadaan susah ataupun mudah atas keadaan kalian, dan berinfaklah kalian di jalan Allah, dan berjihadlah dengan tangan kalian untuk meninggikan kalimat Allah, dan maka keluarlah dan perolehan lebih baik bagi kalian di dalam keadaan kalian dan harta kalian. Maal itu sama kayak hal keadaan kalian. Oh, keadaan dari beratnya menahan. Maksudnya dari merasa berat, dari menahan diri, dan merasa berat dari menahan diri dan watak dan menyelisihi perintah. Dan menyelisihi perintah jika kalian dari orang-orang yang berilmu dengan mulia dengan berjihad dan pahala di sisi Allah, maka lakukanlah apa yang diperintahkan Allah atas kalian dengannya, dan penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya. Naam, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Iyyakum nasta'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Infiru khifafan wa siqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berangkatlah kalian berperang, berjihad khifafan, ya, dalam keadaan merasa ringan, wasiqalan, dan merasa berat. Jadi harus dipaksa. Memang ketaatan itu kadang-kadang awalnya harus dipaksa, sehingga lama-lama jadi biasa. Wajahidu bi amwalikum, dan berjuanglah, berjihad dengan harta kalian, wa anfusikum, dan dengan jiwa kalian di jalan Allah. Dzalikum khairul lakum, yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Nah, jadi ini jelas memotivasi kaum muslimin untuk tidak segan-segan mengeluarkan harta dan jiwa di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena yang demikian itu lebih baik bagi kita. Apa yang diperoleh orang-orang berjihad jalan Allah itu lebih baik daripada dunia seisinya. Karena apa? Orang yang berjihad itu enggak ada ruginya. Kalau dia menang, dia mendapatkan kemenangan plus ghanimah. Kalau dia terbunuh di peperangan, dia mati dalam keadaan syahid. Dan ini merupakan kedudukan yang mulia. Ya, jadi tidak ada ruginya orang-orang yang berjuang jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit kita bahas tentang dzalikum ya. Kenapa kumnya kita bilang aful khitab? Jadi isim isyarat itu kan sebenarnya cuma za-nya aja. Jadi isim isyarat itu sebenarnya cuma za-nya aja. Jadi baik hada atau dzalika itu yang isim isyarat cuma za-nya aja. Kayak hada itu hanya namanya harfu tanbih. Dzalika lamnya namanya lil bu'di. Artinya kalau hada lil qarib ya, lil qurbi, kalau dzalika itu lil bu'di, untuk yang jauh. Kemudian kumnya namanya harfu khitabin. Kenapa namanya harfu khitabin? Karena dia menyesuaikan lawan bicara. Jadi bahasa yang paling fasih dalam isim isyarah, huruf khitabnya itu menyesuaikan lawan bicara. Contoh, coba ayo Bapak Ibu sekalian. Kita mau bilang itu adalah pulpen. Di depan kita ada dua orang laki-laki. Yang paling fasih gimana ngomongnya? Dalikuma. Dalikuma. Terusin. Alamun. Itu adalah pulpen. Dalikuma. Alamani. Dua ya? Enggak, pulpennya satu. Kolamun. Kolamun dong. Jadi enggak ngaruh sama jumlah pulpennya. Yang ngaruhnya sama jumlah lawan bicaranya. Kalau di depan kita ada banyak perempuan, kita pengen bilang itu adalah pulpen, gimana bicaranya? Dalikunna ya. Iya, dalikunna qalamun. Qalamun. Itu bahasa yang paling pasti dalam isim isyarah. Jadi kita menyesuaikan khitabnya, menyesuaikan lawan bicara. Ya, sama seperti ini. Kenapa ini dalikum khadulakum ya? Karena kan ini khitabnya adalah antum kan. Makanya dalikum khairulakum. Itu sedikit faedah nahwu ya. Nah, ya silakan dibaca. Bu Kurniati baca. Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Law kana 'aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uka walakin ba'udat 'alaihimus syuqqah. وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. Seandainya harta dunia itu dekat dan perjalanannya mudah, niscaya mereka mengikuti engkau. Akan tetapi itu jauh ya, tapi itu yeah. tempat itu jauh bagi mereka, dan kelak mereka akan bersumpah kepada Allah, seandainya kami mampu, niscaya kami berangkat bersama kalian. Mereka merusak diri mereka sendiri, dan Allah Maha mengetahui sesungguhnya mereka adalah benar-benar orang yang berdusta. Lau harfu syartin wa harfum warhafum tina, karena fi'il madhi nakis isimnya domir mustatir huwa ya. Aradon khobar kana qoriban na'at alwaw harfu atfin safaron maktuf ke aradon qasida na'at dari safaron. Lamu itu lamu jawab wa lim tina ya. Ini harfum tina lim tina kan ya. Harfu jawab wa lim tina itaba'u fi'il madi alwaw sebagai fa'il al-kafu maf'ulum bi. Alwaw harfu atwin lakin ini harfu istidrok ya. Istidrok ba'uda fi'il madi alaihim jarwa majrur syukot. Itu fa'il dari ba'uda. Alwaw, iya Ustaz, fa'ilnya ya, kan ya. Ya. Fa'il dari ba'uda. Alwaw harfu atfin, asinu harfu istiqbal, yahlifuna fi'il mudhari alwaw sebagai fa'il, billahi jarwa majrur, lau harfu syartin wa harfum tina, istato'na fi'il madina sebagai fa'il, alamu harfu limtina wa harfu jawab kharajna fi'il madina sebagai fa'il ma'akum zorof zama zorof makan kum mudofun ilai yuhlikuna fi'il mudori dengan alwaw sebagai fa'il anfusa maf'ulum bihum mudofun ilai alwawu harfu atfin Allah lafzu jalalah mubtada ya'lamu fi'il mudhari dengan fa'il huwa fa'il dhamir mustati ya'udu Allah inna harfu taukidin wa nasbin hum isim inna allamu lamu taukid kadhibun khobar inna lakadhibun ya khobarnya ya iya lakadhibunnya khobar dari inna ya. Nah tafsirnya berapa sih ini 42 ya. Wabakhallahu jalaluhu jama'ata minal munafiqin nasta'zanu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam fittakhallufi an ghazwatin ghazwati ya an ghazwati tabukin mubinan annahu law kana khurujahum ila ghanimatin qaribat. Laukana hurujum berarti. Laukana huruf keberian mereka ya. Laukana hurujuhum ila ghanimatin qaribatin gitu Ustaz. Sahlatil enggak dong ini kan sahlatul, ya. Sahlatal munali. Sahlatal munali ya. Sahlatal munali apa munali ya? Munal sesuatu yang bisa dilihat. Munal ya. Sahlatal munali wasafarin la la masyaqqata fihi lattaba'uka Walakin lima du'u ila kita lirrumi fi at-tarafi baladi syami. Biladi syami. Iya deh, kok balan. Biladi syami. Syami apa syumi? Syami ya? Syam ya. Dari Syam ya. Biladi syami fi waktil hari takhodalu. Waktin apa? Waktu ya? Ya musim panas. Fi waktil hari takhodalu. Watakhollafu. Wasayatadhiruna litakhollafahum anil khuruji. Litakhollufihim. Oh ini masdarnya ya? Iya. Tafa'ulan litafa'al ya. Litakhollufihim ya Ustaz. Litakhollufihim anil khuruji. Halifina billahi biannahum la yastati'una dhalik. Yuhlikuna anfusahum bil kadhibi wan nifaqi wallahu ya'lamu innahum lakadhibuna fima yubduna ya yubduna laka minal yubduna laka minal a'adhari. Allah mencela Allah yang maha Allah jalalu Allah dengan kemuliaan dan keagungannya mencela sekelompok orang-orang munafik yang mereka meminta izin kepada Rasulullah untuk tidak hadir dalam berperang Tabuk, dalam perang Tabuk secara jelas ya, untuk mubinan, secara terang-terangan gitu Ustaz. Mubinan apa ya, mubinan? Mubinan menjelaskan. Menjelaskan ya, menjelaskan bahwa seandainya kepergian mereka itu untuk mendapatkan ghanimah dan yang dekat dengan mudah diperoleh. Gimana sih ngerti? Saya juga bingung. Kalau sekiranya keluarnya mereka ghanimah itu dekat dan mudah diraih. Mudah ya. Seandainya kepergian mereka itu untuk mendapatkan ghanimah yang dekat dan mudah diraih dan tidak memberatkan mereka, maksudnya niscaya atau pasti mereka akan mengikutimu. Akan tetapi karena mereka diseru untuk memerangi Romawi di perbatasan negeri Syam pada waktu musim panas, mereka pun gagal ya. Mereka pun gagal atau lemah dan mereka mundur. Mereka pun batal atau gagal kali ya. Dan kelak mereka akan beralasan dengan mundurnya mereka itu dari kepergiannya. Mereka bersumpah kepada Allah dikarenakan mereka tidak mampu untuk itu. Mereka merusak atau membinasakan diri mereka sendiri dengan kedustaan dan kemunafikan. Dan Allah dia maha mengetahui bahwa sesungguhnya mereka benar-benar berdusta pada apa yang mereka tunjukkan kepada, apa yang mereka perlihatkan kepadamu dengan alasan-alasan. Ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Barakallahu wa jazakallahu khairan. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. Kalaulah sekiranya peperangan itu merupakan sesuatu yang sesuatu aradon ya, keuntungan dunia yang dekat yang mudah diperoleh dan safaron qasidan dan perjalanan yang tidak terlalu jauh, perjalanan yang mudah, lattaba'uk. Niscaya mereka akan mengikutimu. Ini adalah kisah bagaimana sebagian orang munafik ketika mereka diminta untuk berperang, berjihad menuju Tabuk untuk melawan orang-orang Romawi, mereka merasa berat ya. Pertama, jaraknya cukup jauh ya dari kota Madinah. Kemudian yang kedua, lawannya adalah superpower ketika itu, yaitu bangsa Romawi. Sehingga mereka merasa takut ya. Walakin ba'udat alaihim syuqqah ya. Akan tetapi ya, terasa jauh kesulitan atas mereka ya. Jadi bagi mereka berjihad jalan Allah, dekat aja mereka enggak mau. ya, yang dekat melawan sesama orang Arab aja mereka nggak mau, apalagi itu jauh plus yang dilawan adalah orang Romawi. Wasayahlifuna billahi law istata'na la kharajna ma'akum. Dan mereka bersumpah dengan nama Allah, kalau sekiranya kami mampu, niscaya kami akan keluar bersama kalian. Tapi ini sumpah palsu ya. Orang munafik itu kan orang-orang yang keimanan itu hanya pada luarnya. Di dalam hatinya tidak ada imannya. Makanya ketika mereka diminta untuk berjihad, mereka enggak mau. Karena iman yang ada dalam diri mereka hanyalah kepura-puraan. Wallahu ya'lamu innahum lakadibun. Dan Allah mengetahui sesungguhnya mereka adalah para pendusta. Jadi orang-orang munafik itu adalah para pendusta. Karena mereka mendustakan Allah dan Rasulnya, hanya menampilkan Islam pada luarnya, tapi dalam hatinya menyembunyikan kekufuran, bahkan menyembunyikan kebencian kepada Islam. Nah, baca. Baik dia baca. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afallahu an kalima adinat lahum hatta lima adin ta bukan adin lima afallahu an kalima adin talahum hatta yatabayyana lakalladina sadaku wa ta'lamal kadibin. Allah memaafkan engkau ketika engkau memberikan izin kepada mereka sampai jelas bagimu orang-orang yang membenarkan. Itu lima adinda berarti mengapa ya? Mengapa engkau mengizinkan? Mengapa engkau mengizinkan mereka sampai jelas bagimu orang-orang yang membenarkan dan engkau mengetahui orang-orang yang berdusta? Afa fi'il madhi Allahu lafzu jalalah sebagai fa'il, angka jar majrur, lima jar majrur, adinat fi'il madhi lahum jar majrur, hatta harfu boya saat ya, yata, harfu nasbin aja, hatta harfu nasbin, oh, yata boya. Yata bayana fi'il mudhari'un mansubun laka jar majrur alladzina isim mausul sodaku fi'il fi'il madhi sebagai silam mausul alwalu harfu atfin ta'lam fi'il mudhari domirnya antar fi'il mudhari dia matuf berarti ya, karena kan dia ikutan mansub ya. Maktuf. Ya, kayak tabayyana. Ya. Al-Kadhibin maf'ul bih. 43. Kurang kelihatan, Ustaz. Afallahu anka ayyuhan nabiyyu amma waqa'a minka min tarkil aula wal akmili. Hah? Wal akmali. Wal akmali wa huwa idzan bahwa idznuka lil munafiqin bahwa idznuka lil mutafiqin fi uuddi an jihadi li ay sababi adzinta la liha ula il bil tahlifi bit takhallufi anil ghazwi bit takhallufi an ghuzwati hatta yadharo lakal ladina sodaku fi itidari. Kalau kayak gini diwasol aja. Fi itidarihim. Fi itidarihim. Wa ta'limil kadibin. Wa ta'lamal. Wa ta'lamal kadibin minhum fi dalika. Allah telah memberi maaf kepada kepadamu nak wahai Nabi. Mengapa engkau memberi atas apa yang terjadi? Atas apa yang terjadi padamu ketika meninggalkan yang lebih meninggalkan utama. Apa yang utama dan akmal dan akmil dan sempurna, dan itu adalah ketika engkau memberi izin kepada orang-orang munafik tinggal dari atau tidak melakukan jihad. karena engkau biasa pintu atas sebab apa? Oh, atas sebab. Atas sebab apa engkau mengizinkan? Atas sebab apa engkau mengizinkan mereka untuk tinggal tidak jihad? Dengan meninggalkan peperangan sampai jelas bagimu orang-orang yang membenarkanmu di dalam dari udur mereka, Pak. Iya, iya. Dan engkau mengetahui orang-orang yang berdusta dari mereka dalam hal ini. Nah, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Iya. Wa iyyakum salam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afallahu 'anka lima adinta lahum hatta yatabayyana lakal ladzina shadaqu wa ta'lamal kadzibin. Allah telah memaafkanmu. Mengapa engkau mengizinkan mereka, yaitu mengizinkan orang-orang munafik tidak ikut berperang? Jadi ketika seruan jihad ke Tabuk didengungkan, orang-orang munafik itu minta izin. Lalu Rasulullah langsung mengizinkan. Maka ayat ini menunggu Rasulullah SAW sekaligus memberitahu bahwa beliau telah dimaafkan. Tapi diberikan teguran lain kali, ya, kalau mau mengizinkan orang tidak berjihad, harus diperiksa. Hatta yatabayyana lakal ladzina shadaqu, sampai jelas bagimu orang-orang yang jujur dalam meminta uzur. Wa ta'lamal kadzibin, dan kamu mengetahui mana orang-orang yang berdusta. Karena memang di masa itu ketika ada seruan jihad, maka semua yang fisiknya sehat, kemudian pemuda, wajib ikut berjihad. Nah, orang-orang munafik ini, karena mereka memiliki iman yang lemah, meminta izin kepada Rasulullah untuk tidak ikut berjihad dengan berbagai macam alasan. Sakitlah, enggak sanggupkah, sebagai macam. Maka Rasulullah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasulullah itu maksum, ya. Ketika Rasulullah melakukan kesalahan, Allah yang langsung menegurnya. Beberapa ayat dalam Al-Quran ini kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala langsung menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Selanjutnya masih ada hubungannya. Silakan dibaca tadi Bapak-bapak, kan Ibu-ibu lagi berarti. Bu Azmi baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak akan meminta izin kepadamu untuk berjihad dengan hartanya dan dirinya. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang bertakwa. La harfu nafi yastazinu fi'il mudhari ka maf'ulun bih alladzina fi isim mausul sebagai fa'il yu'minuna fi'il mudhari billahi jar wa majur al wawu harfu atfin al yaumi ma'tuf ila Allahi lafzul jalalah wal akhiri na'at na'at yaum al yaum kalau yaum ma'tuf al akhiri na'at an harfu nasbin yujahidu fil mudhari mansubun al wawu sebagai fa'ilnya bi amwalihim jar wa majruhim sebagai mudafun ilaih al wawu harfu atfin anfusihim ma'tuf kepada amwalihim al-wawu harfu istifnaf Allahu mubtada lafzul jalalah sebagai mubtada alimun khobarnya bil muttaqin jar wa majrur. Laisa Laisa min sya'nil mu'minina billahi wa rasulihi wal yaumil akhiri an yasta'dhinuka ayuhan nabi fi takhallufi anil jihadi fi sabil lillahi bi nafsi wal mali wa innama hadha min sya'nil munafiqina wallahu alimun biman khafahu fattaqahu bi ada'i fara'idihi wajtinabi nawahihi. Bukanlah urusannya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan hari akhir untuk meminta izin kepadamu wahai Nabi dalam dalam perselisihan tentang jihad di jalan Allah dengan jiwanya dan hartanya. Sesungguhnya ini merupakan persoalan orang munafikin dan Allah mengetahui dengan siapa yang takut kepadanya dan maka waspadalah gitu ya Ustaz. Wattaku. Gimana? Fattaqahu lalu. Berarti. Dan Allah mengetahui siapa orang yang takut kepadanya dan bertakwa kepadanya. Fattaqahu lalu bertakwa kepadanya. Lalu bertakwa kepadanya dengan mengerjakan kewajiban-kewajibannya dan menjauhi larangan-larangannya. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Yakum wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yasta'dhinukal ladzina yu'minuna billahi wal yawmil akhir ay yujahidu bi amwalihim wa anfusihim wallahu 'alimun bil muttaqin. Tidak meminta izin kepadamu orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka tidak meminta izin dari berjihad dengan harta mereka dan jiwa mereka. Artinya tidak seperti orang munafik yang mereka minta izin untuk tidak ikut berjihad. Orang-orang beriman, kalau memang nggak ada ujung, mereka tidak akan minta izin kepada Rasulullah SAW. Karena begitu ada panggilan jihad, mereka bersemangat dalam menjawab suruhan tersebut. Wallahu alimum bil muttaqin. Dan Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa. Ya, baik. Mungkin sampai sini untuk tafsirnya ya. Kita pindah ke hadisnya. Babu bayani kufri man qala matarna mutirna bin nawi. Bab menjelaskan kafirnya orang mengatakan kami diberikan hujan karena adanya bintang. Oke, siapa yang mau baca? Siapa yang saya baca? Apa di mana aja? Ustaz. Ya, silakan. Hadithu Abi Sa'idin. Yang mana sih? Abi Sa'idin. Bukan Abi Sa'idin ya? 46, hadis 46. Salah. Ya. Hadithu Zaidi ya. Zaidi bani Khalidin. Khalidil Juhaini. Juhani. Qala sallallana Rasulullah sallallahu alaihi wasallama salat as-subhi bil Hudaybiyyati ala isri sama'in kanat minal lailati falam man sarafa aqbala 'alan nasi faqala hal tadruna maza qala rabbukum qalu Allahu wa rasuluhu a'lamu qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafiru fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fadalika mu'minun bi wa kafirun bil kaukabi wa amma man qala binau'i kada wa kada Fadalika kafirum bi wa mu'minum wa mu'minun bil kaukabi. Ya Ustaz. Akhrajahu. Akhrajahul Bukhari fi asyara gitu ya. Langsung aja fi kitabil adani. Kitabil adani babu babu yastaqbilul imam. Yastaqbilul imamun nasi idza sallama. Hah? Yastaqbilul imamun nasa idza sallama. Sallama. Artinya ya, Ustaz. Nah, terjemahin dong. Hadis Zaid bin Khalid Al-Juhani berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengimami kami salat subuh di Hudaybiyah. Tatkala malam harinya turun hujan, selesai setelah salat, beliau menghadap kepada sahabat dan berkata, apakah kalian mengetahui apa yang difirmankan Allah Rabb kalian? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahuinya. Beliau berkata, Allah berfirman, memasuki waktu pagi, sebagian hamba-hambaku beriman kepadaku, dan sebagian lain kafir padaku. Adapun orang yang berkata, kami dicurahi hujan karena karunia Allah dan rahmatnya, maka ia beriman kepadaku dan kafir kepada bintang. Adapun orang yang mengatakan kami dicurahi hujan karena bintang itu, maka ia kufur padaku. Kalau dan gitu, beriman, bintang ini dan itu. Bintang ini dan wakada itu. Gitu. Oh ya, bintang ini dan bintang itu, maka ia kufur padaku dan beriman kepada bintang. Hadis riwayat Bukhari, kitab azan, bab imam sholat menghadap ke arah makmum setelah sholat ya. Ya, setelah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib ya. Hadis Zaid bin Khalid al-Juhani, qala shalla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat as-subhi bil Hudaybiyah ala isri sama'in kanat minal laylat. Hadis dari Zaid bin Khalid al-Juhani, ia berkata, shallalana Rasulullah, Rasulullah SAW memimpin kami sholat subuh di Hudaybiyah ala isri sama'in kanat minal laylat, yang malamnya hujan ya. Yang malam harinya hujan. Jadi malamnya hujan, kemudian sholat subuh jamaah. Setelah selesai sholat, falam mansorofa akbala ala nasi faqala. Ketika telah selesai sholat, ya, salam akbala ala nasi. Kemudian beliau menghadap ke makmum, ya, ke para jamaah, para sahabat, faqala. Kemudian beliau bersabda, hal tadruna mada qala rabbukum. Apakah kalian mengetahui apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Qalu, ya, para sahabat menjawab, Allah wa rasuluh a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala Rasulullah bersabda, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Memasuki waktu subuh, dari para hambaku, sebagian mereka beriman kepada aku dan sebagian mereka kafir. Siapa yang beriman dan siapa yang kafir? Fa'amma man qala mutirna bifadillahi wa rahmatihi fadalika mu'minun bi wa kafirun bil kaukabi. Maka siapa yang berkata kami diberikan hujan dengan karunia Allah dan rahmatnya, maka itulah orang yang beriman kepada aku dan kafir kepada bintang-bintang. Wa amma man qala mutirna bi naw'i kada wa kada fadzalika kafirun bi wa mu'minun bil kaukab. Adapun orang yang mengatakan kami diberikan hujan dengan sebab bintang ini dan bintang itu, maka itulah orang kafir kepadaku dan beriman dengan bintang-bintang. Akhrajahul Bukhari fi kitabil adani babu yastaqbilul imamun nasa idza salam. Di sini dikeluarkan oleh Bukhari dalam kitab adzan bab imam menghadap makmum apabila telah salam. Ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Faedah yang pertama adalah disunahkan bagi imam setelah salam itu menghadap ke arah makmum. Ini pelajaran yang pertama. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah, falam man sorofa akbala ala nas. Jadi disunahkan selesai sholat, imamnya itu menghadap ke arah makmum. Kemudian faedah yang kedua, ini pelajaran tentang akidah ya. pelajaran tentang tauhid bahwa yang menurunkan hujan ada, yang menurunkan hujan adalah Allah Azza wa Jal, bukan bintang-bintang. Karena sebagian orang ada yang mengaitkan kejadian alam dengan bintang-bintang tertentu. Padahal yang menurunkan hujan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian faedah selanjutnya adalah bahwa di antara doa yang dianjurkan setelah selesainya hujan, dan kalau pas hujan doanya Allahumma sayyiban nafi'a. Tapi kalau selesai hujan, ya kita mengatakan mutirna bifadlillahi wa rahmati. Kita diberikan hujan karena karunia dari Allah dan juga rahmatnya. Ini doa yang disunahkan kita baca selesai hujan. Ya, kalau hujan berhenti, kita ucapkan doa ini. Mutirna bifadlillahi wa rahmati. Ya, kami diberikan hujan dengan sebab karunia Allah dan juga rahmatnya. Jadi kita tidak boleh mengaitkan turunnya hujan dengan bintang A atau bintang B. Tapi kita kaitkan hujan ya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah yang mengatur kapan turunnya hujan, kapan Allah membuat suatu daerah kemarau, kapan hujan. Itu semuanya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Sampai sini insyaallah kita lihat pertanyaan masuk. Ustaz mau tanya sebentar dong. Iya boleh. Tadi Bu Yasra sama Ustaz kok bacanya bi sih, bukannya biya ya, itu yang ketika sahabat berkata menjelang sebagian hamba para sahabat, Allah berfirman menjelang pagi hamba-hambaku beriman kepadaku, itu bukannya biya ya harusnya ya, itu kan masuk apa namanya maf'ulun bih ya? Enggak, beriman kepadaku. Jar majrur. Iya, tapi kan bacanya bisa biya bisa bi, Bu. Enggak ada bedanya. Oh, boleh ya. Boleh, boleh. Bi juga baca ya. Oh. Kecuali kalau di wasal. Kalau diwasal harus dibaca asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Tadi kan ini bacanya di waqaf ya. Iya. Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Oh, enam. Ya. Syukran Ustaz. Ya, Pak. Tebu Kurniati tadi mengatakan ayat 40 as-saniya menurut ane maful bi dari akhraja. Iya. Menurut ane juga maful bi karena kan tadi kan ayatnya ayat 40 sebenarnya. Ini kan ya. Idza akhrajahu alladziina kafaru sanyasnaini. Ya, kalau menurut Anda juga sama. Ini maful bih yang kedua. Ketika orang kafir mengeluarkannya itu yang kedua dari yang dua ya. Kalau menurut Anda juga maful bih. Tapi dibilang hal juga bisa juga sih. Kalau tambis bisa enggak Ustaz? Tambis. Enggak bisa. Tambis enggak kayak gini. Oh. Tambis itu kan zat ya. Nggak bisa. Bukan tamis ini bisa maful bih atau hal. Maful bih ya. Kemudian ayat 41, hifafan tadi dibaca maful bih. Apakah bukan hal Ustaz? Iya, hal harusnya. Tadiannya lagi nggak ini. Infiru hifafan wasikolan. Hifafan ini keadaan kan? Berangkatlah kalian dalam keadaan merasa ringan atau merasa berat. Berarti hifafan ini sebagai hal. Ya. Nah, apakah imam menghadap makmum dianjurkan dalam semua sholat atau hanya subuh saja? Dianjurkan dalam semua sholat ya. Jadi setelah salam kan imamnya baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, allahumma anta salam, aminka salam, tabaraka rabbana wa ta'ala ya jalal wal ikram. Habis itu menghadap ke arah makmum. Habis baru imamnya melanjutkan zikir setelah sholatnya. Ini yang sunnah. Jadi berlaku untuk setiap sholat ya. Nah. Jadi demikian ya materi kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita baca bermanfaat, bisa kita pahami dan bisa kita amalkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.